Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ikhwani fillah, hafizhani wa hafizhakumullah. Dalam pertemuan yang lalu kita telah mengenal muallif penulis kitab Syarh Sunnah, yaitu Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu taala. Kemudian dalam pertemuan yang kedua ini kita akan masuk ke dalam mukaddimah pendahuluan yang kedua, yaitu tentang kitab Syarhus Sunnah. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasanya Aunul Bari ini merupakan penjelasan terhadap kitab Syarhus Sunnah. Ada beberapa poin yang terkait dengan kitab Syarhus Sunnah ini. Yang pertama adalah perlu diketahui bahwa muallif yaitu Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala tidaklah menyebutkan judul kitab ini, apakah itu di awal kitab atau di pertengahan kitab atau di akhir kitab. Beliau tidak menyebutkan judul kitab ini, dan sebabnya wallahu ta'ala a'lam adalah karena jelasnya perkara yang beliau jelaskan di dalam kitab Syarhus Sunnah ini, di mana yang beliau jelaskan di dalam kitab Syarhus Sunnah ini adalah permasalahan-permasalahan yang terkait dengan as-sunnah, yaitu al-aqidah. Karena sudah jelas, maka wallahu a'lam beliau tidak menyebutkan judul kitab ini. Yang kedua, terkait dengan kitab Syarhus Sunnah ini adalah perlu diketahui bahwasanya di zaman al-muallif, di zaman al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala, demikian pula zaman-zaman yang sebelumnya, karya-karya tulis di dalam permasalahan akidah dan yang terkait dengan akidah diberi judul dengan as-sunnah. Karya-karya tulis di zaman al-muallif al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala yang menjelaskan tentang akidah dan yang terkait dengannya pada waktu itu diberi judul dengan as-sunnah. Sebagaimana misalnya al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau memberi judul kitab beliau tentang akidah dengan usulus sunnah. Demikian pula putra beliau al-imam Abdullah bin Ahmad rahimahumallahu ta'ala juga memiliki kitab terkait dengan akidah yang berjudul As-Sunnah. Demikian pula Al-Khalal, Al-Marwazi, Al-Lalakai, Ibnu Jarir, dan selain mereka rahimahumullahu ta'ala, mereka memiliki karya-karya tulis yang membahas tentang akidah dengan judul As-Sunnah. Karena inilah para ulama yang datang setelah Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menyebut karya tulis yang ada di hadapan kita ini dengan Syarhus Sunnah. Seperti misalnya Ibnu Abi Ya'la di dalam kitab Tabaqat Al-Hanabilah, beliau mengatakan yang maknanya Al-Barbahari menulis karya-karya tulis di antaranya Syarhus Sunnah. Demikian pula Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Tarikh Al-Islam, beliau mengatakan yang maknanya bahwa Al-Barbahari rahimahullah menulis karya-karya tulis di antaranya adalah Syarhus Sunnah. Dengan demikian kita mengetahui bahwa judul Syarhus Sunnah ini bukanlah dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, akan tetapi dari para ulama yang lainnya yang datang setelah beliau seperti Ibnu Abi Ya'la, Al-Zahabi, dan yang lainnya. Yang ketiga, terkait dengan kitab Syarhus Sunnah ini adalah tentang sebab penulisan kitab ini. Sebab penulisan kitab Syarhus Sunnah ini. Perlu diketahui bersama bahwasanya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, beliau tidaklah menyebutkan di dalam kitab beliau ini sebab yang mendorong beliau untuk menulis kitab Syarhus Sunnah ini. Dan dengan mencermati kandungan isi kitab ini, kita bisa memetik kesimpulan bahwa di antara sebab terkuat kenapa Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menulis kitab ini adalah yang pertama, karena semangatnya beliau untuk menyampaikan akidah yang murni dari kotoran-kotoran hawa nafsu dan kebid'ahan kepada manusia. Dan semangat beliau untuk memperingatkan manusia dari bermajlis dengan orang-orang yang menyimpang maupun orang-orang yang sesat. Serta semangat beliau untuk menjelaskan jalan-jalan orang-orang yang menyimpang dan sesat. Sebab yang kedua adalah karena di masa beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, kebid'ahan dan hawa nafsu tersebar dengan luas. Maka al-muallif al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala berkeinginan untuk mengembalikan manusia kepada jalan yang lurus. Kemudian poin yang keempat berkaitan dengan poin yang ketiga, yaitu bahwasanya dua sebab yang kami sebutkan dalam poin yang ketiga sebelumnya tadi, itulah pula yang mendorong para a'immah ahlus sunnah yang sezaman dengan beliau untuk menulis kitab karya tulis yang menjelaskan tentang akidah ahlus sunnah. Di antara a'immah tersebut seperti al-imam al-ajurri, beliau menulis kitab as-syari'ah. Demikian pula al-lalaka'i, beliau menulis kitab syarah usul al-i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Demikian pula Ibnu Battah, beliau menulis kitab al-ibanah, baik yang sughra maupun yang kubra. Kemudian poin yang kelima yang terkait dengan kitab ini adalah apa keistimewaan kitab Syarhus Sunnah ini dibandingkan dengan kitab-kitab akidah yang lainnya. Ada beberapa keistimewaan. Di antaranya yang pertama, bahwa kitab ini ditulis di awal abad yang keempat Hijriah atau di akhir abad yang ketiga Hijriah, sehingga masa penulisan kitab Syarhus Sunnah ini belum jauh dari masa kenabian dan masa as-salafus salih. Keistimewaan yang kedua adalah bahwa sejumlah a'immah mengikuti jejak al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala dalam menyusun kitab ini dari sisi pembahasannya. Misalnya al-imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal di dalam kitab beliau As-Sunnah, demikian pula Ibnu Abi Asim rahimahullah di dalam kitab beliau As-Sunnah, demikian pula al-imam al-Ajurri rahimahullah di dalam kitab beliau As-Syari'ah, demikian pula al-Lalaka'i dalam kitab beliau Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, demikian pula Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah di dalam kitab beliau Sharihus Sunnah, demikian pula Ibnu Battah dalam kitab beliau Al-Ibanah dan yang lainnya. Keistimewaan yang ketiga dari kitab Syarhus Sunnah ini adalah bahwa beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala sangat menguatkan bagi para pembaca untuk berpegang teguh dengan sunnah dan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau. Keistimewaan yang keempat dari kitab ini adalah peringatan penulis kitab ini yang begitu keras dari kebid'ahan para ahli bid'ah dan hasungan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah untuk menjauhi ahli bid'ah, mengingkari mereka, tidak bermajlis dengan mereka dan tidak condong kepada mereka. Poin yang kelima yang terkait dengan kitab ini adalah bahwa penisbahan kitab Syarhus Sunnah ini kepada Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala sahihah, merupakan penisbahan yang benar berdasarkan bukti-bukti dan dalil-dalil. Di antaranya adalah yang pertama, yang menunjukkan kebenaran penisbahan kitab Syarhus Sunnah ini kepada Al-Imam Al-Barbahari, yaitu beliaulah yang benar-benar menulis kitab ini. Bukti yang pertama adalah bahwa mayoritas para ulama yang menulis biografi Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, mereka menegaskan bahwa Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah memiliki sebuah kitab yang berjudul Syarhus Sunnah. Bukti yang kedua adalah bahwa sejumlah a'immah membaca kitab Syarhus Sunnah ini, lalu mereka menukil darinya, mengambil faedah darinya, seraya menetapkan kebenaran penisbahan kitab Syarhus Sunnah ini kepada Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Sehingga kitab Syarhus Sunnah ini insyaallah ta'ala bisa dipastikan bahwa ia merupakan karya Al-Imam Al-Barbahari rahmatullahi alaihi. Poin yang keenam yang terkait dengan kitab ini adalah beberapa catatan, lebih tepatnya beberapa kritikan terhadap kitab Syarhus Sunnah ini. Karena kitab Syarhus Sunnah ini adalah karya manusia, tentunya tidak lepas dari kekurangan. Beberapa kritikan terhadap kitab Syarhus Sunnah ini diantaranya yang pertama, Al-Mu'allif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab ini beliau mengulang sebagian permasalahan, di mana beliau menyebutkan sebuah permasalahan di satu tempat, kemudian mengulang kembali permasalahan tersebut di tempat yang lain di dalam kitab ini. Yang kedua, beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala tidaklah menyebutkan permasalahan-permasalahan dan pembahasan-pembahasan di dalam kitab ini dengan urut, di mana beliau sebagai contoh menyebutkan pembahasan tentang akidah, kemudian setelahnya menyebutkan pembahasan tentang fikih, kemudian menyebutkan pembahasan tentang adab, lalu kembali lagi membahas tentang akidah dan demikian seterusnya. Kritikan yang ketiga terhadap kitab Syarhus Sunnah ini adalah bahwasanya beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala tidaklah menyebutkan sumber-sumber hadis maupun asar yang datang di dalam kitab Syarhus Sunnah ini. Kritikan yang keempat terhadap kitab Syarhus Sunnah ini adalah bahwa muallif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala beliau terkadang mendatangkan hadis-hadis yang dhaifah, hadis-hadis yang dhaif, namun beliau tidak memberikan peringatan terhadap kedhaifan hadis tersebut, padahal hadis-hadis tersebut sangat dhaif, sangat lemah. Kemudian poin yang ketujuh terkait dengan kitab Syarhus Sunnah ini adalah bahwa tidak ada seorang pun bisa memastikan apakah kitab Syarhus Sunnah ini sudah lengkap sebagaimana yang disusun oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ataukah belum. Apakah ada bagian yang hilang dari kitab Syarhus Sunnah ini ataukah tidak? Tidak ada seorang pun yang bisa memastikannya. Karena hanya didapati satu naskah asli, naskah yang berupa tulisan dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan naskah yang lain untuk diketahui apakah sudah lengkap ataukah ada bagian yang hilang. Poin yang kedelapan yang terakhir terkait dengan kitab Syarhus Sunnah ini adalah bahwa Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menukil hadis-hadis di dalam kitab Syarhus Sunnah ini secara makna. Ini diketahui dari bahwa beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Syarhus Sunnah ini menyebutkan sebagian hadis-hadis yang masyhur, akan tetapi dengan lafaz-lafaz, dengan teks yang berbeda dengan lafaz-lafaz yang ada di dalam kitab-kitab hadis, sehingga kemungkinan besar Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menukilkan hadis-hadis tersebut secara makna. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini beberapa poin, 8 poin terkait dengan kitab Syarhus Sunnah ini Dan dengan demikian selesai kita dari muqaddimah yang kedua, pendahuluan yang kedua sebelum masuk ke dalam kitab Aunul Bari ini. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan yang setelahnya, pertemuan yang ketiga, kita akan membahas tentang Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, yang mensyarah kitab Syarhus Sunnah di dalam kitab Aunul Bari ini. Dan apabila masih tersisa waktu, sekaligus kita masuk pada muqaddimah yang keempat, yaitu yang terkait dengan kitab Aunul Bari ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin sedikit ini yang bisa kita pelajari dalam pertemuan yang kedua ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas kekurangan-kekurangan yang ada. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.